بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk mengkaji satu pembahasan yang sangat penting sekali, pembahasan tentang wanita, yaitu inilah hakmu wahai wanita muslimah. Berbicara tentang wanita adalah membicarakan setengah dari umat Islam, atau bahkan lebih, atau lebih dari itu, kita katakan bahwasanya pembahasan tentang wanita akan mencakup seluruh umat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah menciptakan darinya, dari Adam alaihi salam, yaitu Hawa, istri Adam alaihi salam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dengan itu terbentuklah rijalan katsiran wa nisaa, kaum laki-laki dan kaum perempuan yang sangat banyak. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sinilah kita lihat betapa besarnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini perkara wanita. Yang mana umat ini tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada kecuali dengan adanya wanita. Umat ini menjadi banyak yaitu dengan perantaraan wanita. Sehingga pembahasan yang akan dibahas pada pagi kali ini insyaallah taala, sebagian dari pembahasan masalah wanita, yaitu tentang hak seorang wanita muslimah. Kita melihat bagaimana kedudukan wanita di zaman sebelum Islam, di zaman jahiliyah. Yaman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun. orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah pada waktu itu, ketika salah seorang dari mereka diberitakan bil unsa, dengan datangnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka muka mereka kemudian menjadi hitam. Wa huwa kadhim, karena rasa marahnya, karena sangat marah, sangat menyesal ketika mendapatkan anak wanita. Yatawara minal qaumi ma su min su'i ma bushira bihi, maka dia menahan rasa malu dari apa yang dia dapatkan, yaitu mendapatkan anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia akan tetap menjaga anak tadi, ala hunin, akan tetapi dengan kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau yaitu dengan menguburnya di tanah, dengan mengubur hidup-hidup di tanah. Ini kita lihat kedudukan wanita pada zaman jahiliyah. Mereka tidak lebih dari sekedar barang, seperti barang yang lain. Apabila bermanfaat, maka dimanfaatin. Apabila dianggap tidak bermanfaat, maka dicampakkan, dibuang sejauh-jauhnya. Inilah wanita pada zaman itu. Bahkan lebih dari itu, ternyata ketika wanita berada dalam keluarga, maka adalah sebuah aib yang harus ditanggung oleh keluarga itu sendiri. Wal'iyadubillah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah gambaran apa yang terjadi pada zaman jahiliyah. Maka ketika datang Islam, dan Islam datang untuk memuliakan kaum wanita, untuk memuliakan wanita muslimah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabun, untuk kaum laki-laki mereka mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Demikian juga kaum wanita, mereka juga memiliki apa yang dia usahakan. Makna dari ayat ini, ikhwani fillah, bahwasanya antara lelaki dan perempuan, antara ikhwan dengan akhwat, maka secara umum haknya adalah sama. Kecuali yang dinas disebutkan oleh Rasulullah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara hak seorang wanita dengan laki-laki. Akan tapi secara umum maka adalah sama, tidak ada bedanya. Kemudian juga tentang balasan terhadap ahlul iman, terhadap orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah sebutkan, baik yang laki-laki maupun perempuan, semua mendapatkan hak yang sama. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Kemudian mereka juga mendapatkan masakin, tempat-tempat, tempat tinggal, thayyibatan, yang indah, tempat yang enak. Fi jannati 'adn, yaitu di surga 'adn. wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari itu semua. Dzalika huwal fawzul azim, inilah kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang besar bagi mereka yang mengetahui kemenangan ini. Allah sebutkan di sini laki-laki dan perempuan, Allah samakan bahwasanya keduanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang sama, yaitu mendapatkan surga, mendapatkan tempat tinggal yang enak, yang indah, surga Aden, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pandangan Islam, hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, akan tetapi melihat mana yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya menyebutkan, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat rupa-rupa kalian, harta-harta kalian, akan tetapi melihat dari hati dan amalan kalian. Ini sesungguhnya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan lebih dari yang lainnya ketika keimanan dan ketakwaan tadi lebih dibandingkan dengan yang lain pula. Kita melihat para ulama ketika mereka memberikan maratib, yaitu martabat-martabat dan kedudukan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita lihat ini ditentukan dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita lihat dari kalangan kaum wanita yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat sirah, sejarah dari mereka semuanya. Imra'atu Fir'aun, yaitu istri Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai contoh seorang wanita muslimah yang bisa istiqamah dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat berat, yaitu berada di bawah naungan suami yang kafir, yang sangat jelek akhlak dan adabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala puji, sebutkan dalam Al-Qur'an, menyebutkan tentang kemuliaan wanita ini. Idz qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumidh dhalimin. Yaitu ketika istri Fir'aun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ibnili," ya Allah Rabbku, bangunkan untuk saya, indaka, di sisimu, baitan fil jannah, rumah, tempat tinggal di surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah saya ya Allah dari Fir'aun dan amalannya, wa najjini minal qaumi dzalimin, dan selamatkanlah saya dari kaum yang berbuat zalim. Ikhwani fillah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita. ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, dalam kalamnya. Dalam keadaan yang sangat berat seperti ini, ternyata dia bisa beristiqamah, bisa terus tegak dan lurus di dalam menempuh kebenaran. Bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan rumah di surga. Berarti jauh sekali semangatnya, keinginannya dalam kebaikan, cita-cita dalam kebaikan, ternyata sangat jauh sekali. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dijauhkan dari kerusakan yang ada pada Fir'aun, demikian juga kaumnya. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Maryam alaihi salam, yaitu ibunya Nabi Isa alaihi salam, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Nabi Isa ibnu Maryam tidak lain kecuali adalah seorang rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, ini yang terpenting, syahid dari pembahasan kita. Dan ibunya yaitu Maryam siddiqah, yaitu yang sangat jujur, yang sangat mudah untuk membenarkan suatu kebenaran, untuk menerima kebenaran. Kita lihat bahwa sifat siddiq ini disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat untuk para nabi, untuk para anbiya. Satu-satunya yang disebutkan untuk selain para nabi adalah untuk ibunya Nabi Isa alaihi salam, Maryam. Allah taala sebutkan siddiqah, sifat yang sangat tinggi sekali, yang sangat mulia, hanya khusus Allah berikan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, hanya baginya selain para nabi, selain para rasul. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita. Ketika Allah mengabadikan dalam Al-Quran, menyebutkan Balqis Malikatus Saba, ratu di Saba di Yaman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kisah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum mengenal Islam, ketika dia dan juga kaumnya masih menyembah matahari, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tapi memiliki sifat bawaan yang mulia, memiliki segala kebaikan, sehingga kemudian sampai dijadikan sebagai pemimpin oleh kaumnya. Maka kita lihat ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan menunjukkan jalan kepada hidayah, jalan kepada Islam, yaitu dengan melewati Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kisahnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Kita melihat yang lain pula, yaitu Fatimah bintul Khattab, saudarinya Umar bintul Khattab radhiyallahu anhu. Fatimah bintul Khattab, kebanyakan kita insyaallah tahu ceritanya, bahwasanya beliau radhiyallahu anha masuk Islam lebih dahulu daripada saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sebab daripada hidayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab Umar mendapatkan hidayah diantaranya adalah ketika terjadi kisahnya antara dia dengan saudarinya, dengan ukhtinya Fatimah bintul Khattab. Kita lihat bagaimana seorang wanita di sini ternyata Allah muliakan dengan mendapatkan hidayah lebih dahulu dibandingkan yang laki-laki. Sehingga kita lihat bahwasannya kaum laki-laki dan kaum perempuan maka secara umum adalah sama. Haknya adalah sama. Kemuliaannya adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menentukan adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sahabiah yang lain, bagaimana kisah mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Perjuangan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Ummu Syarik. Beliau ketika beriman masuk ke dalam Islam, maka kisahnya seperti kisahnya Bilal Ibn Rabah. Ketika dia adalah seorang budak, maka diadab oleh kaumnya. Demikian juga Ummu Syarik, dia pun diadab oleh kaumnya, disiksa, dijemur di padang pasir yang sangat panas sampai pada puncaknya. Dan ternyata ketika sudah dalam keadaan sangat dahsyat, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Ketika dipaksa oleh kaumnya untuk kembali kepada agama sebelumnya, kepada ajaran jahiliyah, ternyata dia mengatakan, kalau seandainya kalian inginkan maka bunuhlah saya. Dia tetap mempertahankan akidahnya, tetap mempertahankan apa yang dia yakini suatu kebenaran. Ternyata kebenaran di mata mereka jauh lebih berharga dari semuanya, bahkan dari nyawanya ternyata lebih berharga dari itu semuanya. Sahabiah yang lain yaitu Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Ummu Aiman ketika sudah mengenal Islam, masuk ke dalam Islam dan beriman, ketika datang masa hijrah ke Madinah, maka dia pun berhijrah dalam keadaan sendirian, tidak ada keluarga, sanak famili yang menemani. Dia sendirian berangkat sendirian dengan jarak yang sangat jauh, seorang wanita sendirian. Ternyata tidak hanya sekedar itu perjuangan dia, perjuangan beliau radhiyallahu anha, bahkan dalam keadaan dia berhijrah, dia dalam keadaan berpuasa, sehingga di padang pasir yang begitu panasnya, dalam keadaan dia tidak berpuasa pun sangat berat. Akan tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang ada dalam dirinya menjadikan semuanya mudah, sehingga ketika datang waktunya untuk berbuka puasa, dia tidak membawa bekal sama sekali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan karamah, maka turunlah air dari langit. Dan ternyata setelah sampai Madinah, ternyata dia mengkisahkan perjalanannya, dia tidak merasakan rasa berat sama sekali. Satu karamah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para walinya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan banyak kalau kita baca sejarah dari para wanita, dari kaum wanita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka jauh lebih baik daripada laki-laki yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang wanita adalah naqisatu aqlin wa dinin, bahwa seorang wanita dia kurang dalam masalah akal dan agamanya. Naqisatu aqlin wa dinin. Naqisatu din. Jadi dibandingkan dengan laki-laki, seorang wanita akalnya di bawah laki-laki. Demikian juga agamanya di bawah laki-laki. Akan tapi apakah hadis ini kemudian memberikan makna bahwasanya laki-laki lebih baik dari wanita? Ternyata tidak seperti itu pemahaman yang benar. Para ulama ketika menyebutkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, naqisatu din, yaitu kurang agamanya, maksudnya dia mendapatkan halangan dalam beberapa ibadah. Ketika datang haid, nifas, maka dia tidak sholat, tidak berpuasa, dan banyak juga amalan yang lainnya yang dia tinggalkan, dan bahkan wajib untuk ditinggalkan. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, naqisatu din. Adapun yang kedua, naqisatu aqlin, yaitu kurang akalnya, maksudnya adalah bahwa seorang wanita lebih mendahulukan perasaannya, sifat lembutnya, sifat ramahnya, sifat halusnya, perasaannya lebih mendominasi seorang wanita. Ini maksud daripada naqisatu aqlin. Akan tapi kalau kita lihat hikmah dari ini semua, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ternyata ketika Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis yang lain, innaman nisa syaqaikur rijal, bahwasanya kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki, bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam, maka memberikan makna kepada kita semuanya bahwasanya dua jenis ini tidak mungkin dipisahkan. Dua-duanya saling membutuhkan. Dua-duanya saling melengkapi. Sehingga ketika disebutkan bahwasanya seorang laki-laki akalnya lebih, karena seorang laki-laki di dalam melihat suatu perkara, suatu masalah, seluruh perkara yang ada di depannya, dia sudah berpikir jauh dibandingkan kaum wanita. Akan tapi wanita ternyata dia juga berperan di sisi yang lain, dengan sifat lembutnya, dengan perasaannya yang hassas, yang sensitif. Maka ini ternyata dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang wanita dia menyayangi anak-anaknya, bagaimana dia memberikan pelayanan kepada suaminya, bagaimana dia memberikan ataupun membantu kedua orang tuanya ketika mendidik adik-adiknya, bagaimana dia bermuamalah. Ternyata ini semua membutuhkan sifat yang tadi, yaitu sifat lembutnya seorang wanita, hassasnya seorang wanita, sensitif dari perasaannya yang selalu mendahulukan perasaan. Ternyata di sini ikhwani fillah saling melengkapi di antara keduanya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita lihat pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yudlamuna nakira. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam surga wala yudlamuna nakira, dan tidak akan terdolimi sama sekali. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan kurang dari apa yang kita amalkan. Seluruh balasan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan amalan kita. Kita tahu bahwasanya seorang masuk ke dalam surga adalah dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amalan kita, apabila kita jadikan sebagai tebusan untuk masuk ke dalam surga, jauh dari nikmat yang Allah berikan di dalam surga tadi. Tidak bisa dijadikan sebagai pengganti. Akan tapi kita semua yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam satu masalah, yaitu ketika seseorang melewati jembatan yang ada di atas jahannam, sirat yang terbentang di atas jahannam, maka semua manusia akan melewatinya sesuai dengan amalannya. Di sini faedah yang sangat banyak ketika seorang akan melewati sirat, jembatan di atas jahannam, maka dia akan melewati sesuai dengan amalannya. Adapun surga, maka tergantung dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita apabila dibandingkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jauh. Bahkan nikmat yang diberikan di dunia ini jauh dari yang seharusnya kita amalkan. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya seorang yang beriman dia akan masuk ke dalam surga dari kalangan laki-laki maupun perempuan sama. Haknya untuk mendapatkan seluruh kebaikan dalam Islam sama, tidak ada bedanya. Demikian juga dalam masalah mengemban amanat, kaum laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam, dan kami bawa mereka di atas laut dan bumi, dan kami berikan kepada mereka at-tayyibat, yaitu rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami muliakan, kami lebihkan, kami utamakan dari apa-apa yang telah kami ciptakan, tafdila, dengan keutamaan yang banyak sekali. Ini adalah nikmat yang dibawa oleh setiap manusia. Bahwasanya penciptaan manusia adalah penciptaan yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bahwasanya ciptaan manusia dalam segalanya, kalau kita mau tafakur dan tadabbur tentang diri kita ini, kita bandingkan dengan yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya, ciptaan Allah yang lainnya, maka manusia banyak memiliki kelebihan. Dan inilah ciptaan Allah yang paling sempurna. Maksudnya adalah paling sempurna keutamaannya dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian juga dalam masalah yang lain, menegaskan bagaimana bahwasanya seluruh perkara dalam Islam ini, baik laki-laki maupun perempuan, maka sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulku as-samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur." Yang artinya, kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala yang Ia kehendaki, dan Allah akan memberikan kepada seorang ibu inatan wa dhukura, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dari awal penciptaan, ketika Allah menciptakan laki-laki atau perempuan di dalam kandungan seorang ibu, maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan di antara keduanya. Sehingga kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dibedakan. Namun ketika kita melihat dalam beberapa hal yang di situ ada nasnya, ada dalilnya yang membedakan, maka semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala permasalahan. Ikhwani fillah azani Allahu ayyakum. Bagaimana Islam memuliakan seorang anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang merawat dua anak perempuan, hatta tablugha, sampai keduanya balik dewasa, jaa yaumul qiyamah, maka orang tadi yang telah memperhatikan hak seorang anak, jaa yaumul qiyamati ana wa huwa kahataini. Jadi Rasulullah menggambarkan dengan telunjuknya dan jari tengah. Bahwasanya orang tadi bersama Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dengan sangat berdekatan, sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Islam kita lihat di sini memuliakan kaum wanita. Dalam hadis yang lain, bagaimana seseorang ketika mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anak yang pertama perempuan, anak yang kedua perempuan, yang ketiga demikian juga, dan seterusnya misalnya. Dan ini terjadi, ternyata bukan aib, bukan suatu yang kurang pada dirinya, pada keluarganya, tidak. Bahkan Islam menempatkan pada tempat yang sangat mulia, sebagaimana dalam hadis berikut ini: "Man kana lahu thalathu banat wa sabar 'alayhinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wasabara alaihinna, dan dia bersabar di dalam mengurus anak perempuan tadi, wakasahunna, dan memberikan segala haknya, di antaranya adalah pakaiannya, min jiddatihi, dengan kesungguhan dia bersabar dan bersungguh-sungguh di dalam mengurus anak perempuan tadi. Kunna lahu hijaban minan nar. Di hari kiamat kelak akan menjadi hijab minan nar. Penghalang, pembatas dari api neraka. Subhanallah. Bagaimana Islam memuliakan mereka semuanya. Kaum wanita. Bahkan seorang bapak ketika mendapatkan yang demikian, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hikmah dari ini semuanya, salah satu sebab untuk dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab dia dijauhkan dari api neraka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga bagaimana perhatian Islam terhadap kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah kehidupan berkeluarga, wala ta'dhuluhunna, dan janganlah kalian wahai para suami untuk berbuat jelek, untuk selalu memojokkan kaum wanita sehingga kemudian mereka minta untuk cerai. Itulah adl. Maka ini hal ataupun perkara ini dilarang oleh Islam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'dan fi nafsiha. Berbicara tentang masalah nikah, dalam Islam ternyata diberikan hak sepenuhnya, baik dia gadis maupun dia sudah menjadi janda, maka dua-duanya memiliki hak yang sempurna. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, seorang janda tidak akan dinikahkan atau tidak akan menikah hatta tusta'mar, sampai dia menentukan dengan sendirinya siapa suaminya. Walal bikru hatta tusta'dan, demikian juga gadis apabila ingin dinikahkan maka tusta'dan fi nafsiha, maka harus minta izin kepada gadis tadi, kepada wanita tadi. Jadi tidak boleh untuk dipaksakan. Kewajiban kita yang sudah menjadi seorang bapak ataupun sudah menjadi wali untuk saudarinya, maka suatu kewajiban dalam Islam yang menjadi hak seorang wanita adalah dimintai izin untuk mengatakan iya atau tidak dalam pernikahannya. Inilah ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika berbicara masalah hak wanita, ternyata subhanallah bagaimana Islam memberikan kedudukan yang sangat mulia. Kalau kita lihat dari umat semuanya yang ada, maka Islamlah yang memberikan hak yang sepenuhnya. Insyaallah ta'ala akan kita bahas satu persatu bi'inillahi ta'ala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan khusus masalah hak wanita muslimah. Para ulama ketika menyebutkan kalimat hak, kok yaitu hak, artinya dalam bahasa adalah ats-tsubut wal mutabaqah lil waqi'. Jadi hak secara bahasa artinya adalah suatu yang tetap dan sesuai dengan kenyataan. Secara istilah syar'i artinya hak adalah ma thabata bi iqraris syari', yaitu yang ditetapkan oleh syariat. Jadi pembicaraan kita tentang masalah hak, siapapun yang kita bicarakan di sini adalah hak wanita, maka tidak akan kita katakan sebagai haknya kecuali telah dijelaskan, telah ditetapkan oleh syariat. Ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami dalam masalah ini yang berhubungan dengan hak. Yang pertama, al-qa'idah al-ula, hakul jama'ah muqaddam ala hakil fardi. Bahwasanya hak umum, haknya jama'ah lebih diutamakan daripada haknya seorang diri. Kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Sehingga ketika ada dua hak yang bertentangan, yang tidak bisa disatukan, maka diutamakan hak yang menyangkut hak secara umum. Kaidah yang kedua, yuqaddamul wajibul aini 'alal kifai. Dalam masalah hak, yang wajib aini lebih didahulukan daripada wajib yang kifai. Jadi kita tahu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau kewajiban ataupun hak tadi hukumnya adalah wajib aini, wajib bagi setiap orang, bertabrakan dengan wajib kifai, wajib yang kifayah, apabila sebagian melaksanakannya maka yang lain tidak wajib, maka didahulukan yang wajib aini, yang wajib bagi setiap orang untuk melaksanakannya. Kemudian kaidah yang ketiga, yuqaddamul wajib 'alal mandub. Sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mandub, yaitu yang sunnah. Kemudian kaidah yang keempat, intifa'ud darar bisti'malil hukuk, yang artinya ketika seseorang ingin mendapatkan haknya, ingin mendapatkan haknya, maka tidak boleh memberikan madarat kepada yang lainnya. Jadi dalam mendapatkan hak, tidak boleh menerjang dengan membawa madarat kepada yang lainnya. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dhirar. Tidak ada yang memberikan mudarat dan juga tidak ada saling memberikan mudarat. Jadi tidak memberikan mudarat pada diri sendiri maupun yang lainnya. Sehingga ketika ada hak seseorang, maka dia boleh mengambil hak tadi dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada yang lainnya. Banyak permisalan. Ketika seorang membaca Al-Quran, maka haknya dia untuk membaca Al-Quran, untuk mengeraskan suaranya. Akan tetapi ketika ada di sampingnya seorang yang salat misalnya, atau bahkan dalam salat lail misalnya, ada yang sedang tidur, maka mengangkat suara tadi yang sebelumnya menjadi hak dia untuk mengangkat suara, untuk melagukan Al-Quran, ketika memberikan madarat kepada yang lain, maka tidak boleh. Sehingga dia membacanya dengan sirri. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir, yang kelima, dalam masalah hak adalah musawatu syari' al-mar'atu birrajuli fil hukuki wal wajibat. Dalam masalah hak dan kewajiban, maka tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi hukumnya sama. Antara laki-laki dan perempuan, hak dan kewajibannya adalah sama. Pengecualinya adalah kecuali apabila dikecualikan oleh syariat. Dibedakan oleh syariat, maka menjadi beda. Maka lima kaidah ini sangat penting sekali ketika kita akan membicarakan masalah hak seorang wanita muslimah. Sekilas tentang kewajiban seorang wanita muslimah, sebelum kita masuk lebih banyak masalah hak seorang wanita, mas'uliyah ataupun tanggung jawab seorang wanita muslimah, yang pertama adalah tanggung jawab dia kepada Rabbnya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab dia terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab dia terhadap Islam dan juga berdakwah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah tanggung jawab dia terhadap diri sendiri. Ini adalah sekilas kewajiban dan tanggung jawab seorang wanita. Masih banyak yang lain, bagaimana tanggung jawab dia terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, bagaimana tanggung jawab dia terhadap suaminya, anak-anaknya, dan yang lainnya. Insya Allah tercakup dalam yang kita sebutkan tadi.